أعد ربي لقومي منه روحا ففي آياته للروح روح. كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحمل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك الإخلاص والعلم النافع والتوفيق والسداد يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا كريم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الحمد لله. Kita insya Allah akan melanjutkan kajian tafsir Al-Isar dan juga Mukhtasar Sahih Al-Bukhari dan juga Hisnul Muslim pada pagi hari ini. Ini adalah pertemuan ke berapa sekarang? Ke-8 bukan? Pertemuan berapa di sini? 8. Pertemuan ke-8, dekok kita yang ke-8 untuk mengkaji kitab-kitab warisan para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan kali ini kita akan membahas surat Al-Qalam ayat ke-8 sampai ke-16. Ayat ke-8 sampai ke-16. Kita mulai ya, membaca ayat dulu. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Fala tuti'il mukadzibin." Maka janganlah engkau taat, janganlah engkau tunduk nurut ya dengan orang-orang, kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Baik, kita mulai dari situ. Fala tuti'il mukadzibin. Kertasnya sudah ada, kertasnya. Nah, fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah kamu mematuhi. Janganlah kamu taat. Di sini kata yang wajib kita hafal adalah mukadzib. Dari kadzaba yukadzibu, mukadzibin. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sungguh Rabbmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Setelah itu, ya, dilanjutkan, "Fala tuti'il mukadzibin." Maka janganlah kamu mentaati orang-orang yang mendustakan, mendustakan ayat-ayat Allah. Sekarang kita pelajari di sini dirosat untuk kata mukadzibin. Itu dari kata kadzaba yukadzibu takdziban. Dan kita tahu kadzib yaitu bohong merupakan tanda-tanda orang munafik. Namun dari kata kaf atau dari unsur kaf, dha dan ba, itu akan banyak cabang-cabang katanya. Dan kita pelajari juga sekarang bedanya antara kadzaba yakdzibu dengan kadzaba yukadzibu. Kadzaba yakdzibu dengan kadzaba yukadzibu. Kita bedakan tentu dengan sambil mentadabburi ayat Al-Qur'an juga. Baik. Coba kalau misalnya di sini kita buka Al-Qur'an. Surat Az-Zumar ayat ke-32. Nah, kita di situ akan mengetahui adanya perbedaan antara kadzaba yakdzibu dengan kadzaba yukadzibu. Di surat Az-Zumar ayat ke-32. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidq. Dan juga insyaallah kita akan mengetahui lawan dari kadzib itu apa? Lawan dari kadzib itu apa? Coba ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidqi id ja'a alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin walladhi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Ayat ke-32 dan ke-33 itu tentu ada korelasinya. Ke-32 menceritakan tentang orang yang dusta dan mendustakan. Sementara yang ke-33 itu menceritakan tentang orang yang datang membawa lawan dari kedustaan, kejujuran, kebenaran. Dan juga orang yang membenarkan. Kita lihat ayat ke-32. Faman azlamu, maka apalagi siapa yang lebih zalim mimman dibandingkan orang yang kadzaba 'ala Allah. Kadzaba 'ala Allah. Kadzaba 'ala Allah artinya apa? Coba di sini lihat kadzaba 'ala Allah, kemudian antum akan menemukan kata kadzaba bis-sidqi. Kadzaba bis dengan ayat tasydid idza. Kadzaba 'ala Allah dan kadzaba bis-sidq. Beda dua-duanya. Maka siapa yang lebih zalim daripada orang yang kadzaba 'ala Allah artinya berbohong, berdusta 'ala Allah terhadap Allah. Bisa juga termasuk berbohong, berdusta itu orang yang berbicara tanpa ilmu, berbicara ilmu syariah tanpa ilmu. Kadzaba 'ala Allah. Wa kadzaba bis-sidq. Nah, sekarang kadzaba maknanya adalah mendustakan. Itu beda berarti kan? Kalau kadzaba artinya berdusta. Kalau kadzaba mendustakan. Ya. Beda kan? Jadi kadzab yang pertama itu berdusta, kadzaba mendustakan. Kadzaba bisidq. As-sidq artinya kejujuran, kebenaran. Izjaah ketika datang kepada orang tersebut. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin? Bukankah di neraka jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Maka itulah tempat tinggal untuk mereka semua. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan di dalamnya ada kata-kata yang berlawanan dengan beberapa kata di ayat sebelumnya. Lihat, wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaik. Dan orang-orang yang datang dengan as-sidq, kebenaran, kejujuran, itu dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang datang membawa kebenaran. Wa saddaqa bihi, dan membenarkannya. Nah, dua-duanya ini, yang jaa bis-sidq itu adalah seorang yang shadiq, dan saddaqa bihi adalah seorang yang musaddiq. Shadiq itu Nabi kita Muhammad SAW nih, maksudnya wa saddaqa bihi itu musaddiq, orang yang membenarkannya itu semua yang mengikuti Nabi SAW. Mereka ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Syuk, di sini berarti kita ada empat kosakata. Dimulai dari kadzaba yakdzibu, artinya berdusta, berbohong ya. Berdusta, berbohong. Ngapusi gitu, bohong. Lying ya. Kemudian ada juga kadza yang kedua, kadzaba yukadzibu takdziban. Kayak yukadzibu bid-din. Mendustakan ad-din di sini maksudnya hari kebangkitan, hari pembalasan. Mendustakan. Kadzaba yukadzibu mendustakan. Ya. Kadzabat qablahum qaum Nuh. Kadzabat, telah mendustakan sebelum mereka kaumnya Nabi Nuh. Nah, itu kadzaba, itu kedua. Ketika kita dapat kosakata sodako yasduku. Sodako artinya adalah benar. Makanya ketika Jibril alaihissalam bertanya tentang iman Islam ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, apa kata malaikat Jibril? Sodakta. Sodakta. Kamu telah benar. Jadi sodako artinya benar. Nah, kemudian ada sodako yusodiku tasdikon. Yang ini artinya membenarkan. Membenarkan. Maka dikatakan di antara julukan Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? Karena beliaulah radhiyallahu anhu sahabat, di antara sahabat yang pertama kali, yang pertama kali membenarkan apapun yang Rasul katakan. Bahkan bisa dikatakan sahabat yang pertama kali membenarkan perihal Isra Miraj, langsung membenarkan tanpa ragu-ragu ya. Selama itu datang dari Muhammad, maka pasti dipercaya. Baik, kita punya empat kosakata itu. Syuf, dari kadzaba yakdzibu, kadzaba yukadzibu, shadaqa yasduqu, dan shadaqa yusaddiqu tasdiqan. Itu fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah kalian mematuhi orang-orang yang mendustakan agama. Syuf, janganlah kalian mematuhi orang-orang kafir. Janganlah kalian mematuhi orang-orang kafir. Waddu law tudhinu fayudhinun. Di sini kita punya dua kosakata yang akan kita pelajari. Pertama, dari kata waddu dan kata tudhinu, dan juga yudhinun juga termasuk. Dua itu. Waddu. Wadd. Wadda ya waddu. Kalau di tafsir Al-Isar dulu kita baca penjelasan katanya waddu law tudhinu, mereka menginginkan, itu berarti waddu mereka menginginkan. Ya, kalau Inggrisnya itu they would like to gitu. Atau they would love to. Atau they like to, atau they want to. Mereka menginginkan. Lau tudhinu agar engkau bersikap lunak kepada mereka dengan tidak menjelek-jelekan Tuhan mereka. Tapi pada dasarnya menjelek-jelekan Tuhan orang kafir itu tidak boleh. Karena apa? bukan karena kita menyetujui, bukan, tetapi karena mereka otomatis atau kemungkinan besar akan mengejek juga Tuhan kita. Kenapa kita tidak boleh mengejek bapak orang lain? Kenapa? Karena kemungkinan besar orang yang bapak diejek akan mengejek bapak orang yang mengejek bapaknya. Ya kan? Itu namanya satu zari'ah, yaitu menutup kemungkinan besar efek buruk. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak kepada mereka. Fayudhinun, sehingga mereka pun bersikap lunak pula, yaitu sehingga mereka pun akan bersikap lunak padamu dan tidak akan berbicara kasar padamu. Tapi maksudnya di sini mereka tuh menginginkan agar kita tuh lama-lama perlahan-lahan menyetujui metodologi atau teologi mereka ya. Coba kita lihat makna ayat secara umum, ayat ke 809 ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Rasulullah SAW dilarang untuk taat kepada orang-orang musyrik dalam semua perkara yang mereka inginkan. Jangan. Yaitu tujuannya apa mereka itu sebenarnya? Tujuannya apa mereka ingin berkompromi dengan Rasul? Agar Rasul kita itu ridho dengan kesyirikan mereka. Kalau misalnya kita bergaul dengan orang musyrik atau orang kafir, maka jangan taati hal-hal yang sifatnya di luar muamalah. Tapi kalau misalnya hal-hal di dalam manhaj islami dan juga di dalam akidah, maka itu haram. Di antara bentuk ketaatan kepada orang-orang kafir sebenarnya mengikuti perayaan yang menjadi ciri khas mereka. Ya, mengikuti perayaan menjadi ciri khas mereka. Misalnya Natalan, ya. Kemudian Nyepian. Bahkan sebenarnya hari libur itu juga tidak boleh. Pada asalnya kita tidak boleh libur pada hari Sabtu dan Ahad. Kenapa? Karena hari Sabtu liburnya Yahudi jelas, dan hari Ahad liburnya Nasrani. Tetapi justru sekarang sebaliknya, kita semakin diburu supaya kita mengikuti benar-benar mereka sampai hari libur kita, ya kan? Sabtu dan Ahad jadi hari libur kita resmi, dan Jumat menjadi hari kerja kita, dan bisa jadi hari Jumat rata-rata di kantor-kantor hari kerja yang paling malas orang-orang. Kenapa? Besok libur, ya kan? Abis Jumatan, sholat Jumat, ya kan? Khotib dibatasi waktu 25 menit di kantornya atau di masjid sekitar. Setelah itu digunakan untuk makan sampai jam 2 misalnya, padahal masuk kantor jam 1:30. Biasanya gitu. Kalau hari Jumat ternyata banyak kayak gitu di Jakarta. Ya. Nah. Coba hari Jumat diliburkan. Sabtu masuk. Minggu, Ahad masuk. Senin masuk, Selasa masuk, Rabu masuk, Kamis persiapan liburan. Nah kan enak kayak gitu. Nah itu dulu di pesantren kita seperti itu dulu. Di pesantren waktu di Al-Irsyad dulu. Jadi ini sebenarnya asalnya gak boleh. Makanya antum ketika melihat fatwa-fatwa para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, pada hari Sabtu pun sebenarnya gak boleh kita berlibur sebenarnya. Namun bagaimana bisa kita mengelakkan? Karena udah nasib gitu kan. Nah, hari, makanya hari Sabtu dan Ahad kalau bisa jangan kosong, tapi isi dengan hal yang bersifat islami. Dan itu bukan dalam rangka kita apa, bukan dalam rangka kita berlibur, bukan, tapi dalam rangka kita mencari ilmu, jadikan rutin itu ya. Baik, itu diantara sebenarnya mulai step by step mengikuti tradisi mereka. Diantaranya juga hari raya yang menjadi ciri khas mereka, Nyepi misalnya. Pada asalnya Nyepi itu kita gak boleh libur bersama mereka, ya kan? Ya tentu kita senang libur, alhamdulillah. Tapi kita gak senang kalau liburnya hari Sabtu juga. Maunya liburnya hari Senin atau Jumat atau diantaranya, ya kan? Supaya bisa memperpanjang pulang kampungnya. Nah, atau Natal, atau seandainya di Indonesia ini ada hari raya khusus Yahudi, apa gitu? Hari raya khusus Yahudi, ya. Itu kira-kira ridho nggak kaum muslimin? Coba aja. Gitu. Misalnya pemerintah menetapkan tanggal sekarang tanggal apa? Sekarang tanggal poin Maret April, tanggal 2 April sebagai hari raya Yahudi. Pasti bakal bergejolak kita. Itu hari raya orang kafir, itu orang-orang yang kebanyakan itu hari orang Yahudi, mereka jahat dan sebagainya. Loh, bukankah selama ini kita menikmati, bahkan tiap pekan kita menikmati hari liburnya orang kafir. Nah, gimana? Susah kan? Udah susah sekarang. Nah, jadi udah terperangkap. Tapi tentu dengan ini kita susah juga untuk mengelak dan kita berusaha meminimalisir. Fala tuti'il mukadzibin. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menginginkan waddu lau tudhinu. Mereka menginginkan mudahana. Apa itu mudahana? Nah, ini dia. Tadi kita udah waddu, ya. Waddu lau tudhinu faidhidun. Udah, ya. Tapi kita baca dulu sini, ya. Karena engkau wahai Rasul telah mendapatkan petunjuk, sedangkan kaummu, yaitu kaum kufar Quraisy, mereka adalah orang-orang sesat. Lah, orang-orang yang benar jangan taat sama orang yang sesat, gitu kan? Logikanya begitu. Kalau punya kebenaran, ya jangan mentaati kemauan hawa nafsu orang-orang sesat. Oleh karena itu, jangan engkau mengikuti orang-orang yang sesat yang mendustakan Allah dan mendustakan pertemuan dengannya, itu mendustakan akhirat, mendustakanmu dan mendustakan ajaran yang kamu bawa wahai Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waddu lau tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak. 650. Ayat yang berbunyi waddu lau tudhinu adalah ayat yang menjelaskan alasan dilarangnya Rasulullah SAW untuk mentaati mereka. Kata tudhinu diambil dari kata al-idhan. Al-idhan atau al-idhan. Ada adhana yudhinu, yaitu bersikap lemah lembut dan kepura-puraan. Nah, ini lemah lembutnya ini dipura-purakan. Gitu. Lemah lembut basa-basi. Lemah lembut. Bukan lemah lembut memang pada karakter aslinya, bukan. Ya, lemah lembut pura-pura, namun di balik layar menikam. Kata ini diambil dari kata dahana syai bidihan, yaitu agar sesuatu tersebut menjadi lembut dan tidak kaku. Sekarang kita akan mengenal yang namanya dua istilah, al-mudahana dengan al-mudarat. Ya, dua istilah ini mungkin baru di antara sebagian kita, al-mudahana dan al-mudarat. Pakai dal. Bisa nulisnya dengan arabik al-muda pakai alif. Hanat al-mudahana dan juga yang kedua istilah al-mudarat. Muda ra alif ta. Ta-nya yang bulat itu terus titik atas. Dua titik. Jangan satu, dua titik. Ya, al-mudarat. Al-mudahanah adalah haram. Itu definisi atau hukum? Hah? Di sini katakan al-mudahanah adalah haram. Definisi atau hukum? Hukum. Bukan definisi. Arti al-mudahanah bukan haram. Sementara al-madarat sangat dibolehkan, itu hukum. Bahkan dianjurkan. Antum bedakan berarti sini al-mudahanah dengan al-mudarat. Al-mudahanah itu karakternya orang munafik dan orang-orang yang cari kesempatan, orang-orang penjilat. Adapun al-mudarat itu karakternya dai-dai muslim seharusnya. Ya. Perbedaan antara keduanya adalah Al-mudahin, jadi mudahin itu doernya, pelakunya. Pelaku mudahanah. Mudahin itu pelaku mudahanah. Mudahin adalah orang yang meninggalkan sebagian ajaran agamanya untuk menyelamatkan dunianya. Orang yang meninggalkan sebagian ajaran agamanya untuk menyelamatkan dunianya. Jadi itu tujuannya supaya dunianya selamat, sehingga dia mengingkari sebagian dari agama. Ini salah satu dari perbedaannya, nanti akan ada pembahasan berikutnya. Sedangkan al-mudari bukan al-mudhari', beda. Al-mudari pakai ya setelah ro, itu sebaliknya. Meninggalkan sebagian dunianya ya demi kesempurnaan agamanya. Ya, meninggalkan sebagian dunianya demi kesempurnaan agamanya. Untuk menyelamatkan agamanya. Baik. Kita baca dulu, nanti akan kita bahas tentang ini, dua hal ini. Maksudnya janganlah engkau ya mensyariatkan apa-apa kepada mereka sebagai bentuk taat mereka. Mereka menginginkan dan berharap agar engkau bersikap lunak kepada mereka dan tidak mencela tuhan-tuhan mereka. Sebagai balasannya, mereka pun akan bersikap lunak kepadamu dan tidak akan menerormu. Sure, di sini kita dilarang. Sekarang kita dilarang untuk bermudahanah atau beridahan. Insyaallah akan kita bahas tentang ini, mudahanah dan idahan. Di sini ada beberapa hal mengenai mudahanah. Kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-mudarat sifatu madh wal-mudahana sifatu dham. Al-mudarat yang kedua itu adalah karakter yang terpuji, sementara al-mudahana karakter tercela. Ya. Wal-farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya, annal mudari yatalattafu bi sahibihi hatta yastakhrija minhu al-haqq aw yaruddahu 'anil batil. Kalau mudari itu lemah lembut dengan temannya, dengan sahibnya, dengan saudaranya, hatta yastakhrija minhu al-haqq, sampai dia bisa menyampaikan kebenaran, atau sampai dia bisa mendapatkan kebenaran. Au yaruddahu 'anil batil, atau bisa menolak kebatilan. Yaitu mudari. Mudari itu lemah lembut. Misal antum ketika bersama masyarakat, tentu mereka melihat akhlak antum, bukan melihat kepada keilmuan dan banyaknya kitab yang antum punya. Tapi tentu itu dilihat juga ya. Tentu itu kekeramatannya ada tersendiri gitu kan, masuk rumah kitabnya banyak, itu kan orang udah pada gentar sendiri. Tapi lebih dari akhlak, dari mizan akhlak. Nah kemudian misal antum ketika bergaul dengan seorang dari mereka, antum bergaul dengan baik, murah senyum, menyapa, dengan adanya harapan dengan itu supaya mereka ikut kepada kebenaran. Ini namanya mudarat, bukan mudarat, mudarat. Jadi kalau nulis Indonesia mudarat, sama dengan mudarat. Tapi antum harus tahu istilah ini supaya nanti gak ada hujah ketika misalnya orang-orang yang benci sama dakwah tuh biasanya munafik loh gitu kan, munafik di depan baik-baik pada belakang gitu. Enggak, ini namanya mudarat. Mudarat itu adalah menampakkan kebaikan dan demi kebaikan juga untuk orang yang ditampakkan kebaikan padanya. Ya. Jadi dengan akhlak, untuk apa? Supaya bisa menampakkan kebenaran dan meminimalisir atau menghilangkan kebatilan. Misal juga lain, misal lainnya, ada seorang tua misalnya, dia pakai celana pendek dan kelihatan auratnya. Tentu antum gak bisa menasehatinya, pak gimana sih? Antum enggak tahu dalil ini dan sebagainya. Dan kemudian dijabarkan dalilnya, kemudian perkataan Ibnu Katsir, perkataan Imam Syafi'i, itu enggak bakal mempan itu seperti itu kan? Apalagi sama orang tua gitu. Ini siapa anak muda ini? Jangan kamu anak muda merasa jenggot lebih banyak dari saya terus kamu bisa mengajari saya ya. Nanti dibilang gitu kan. Maka gunakan bahasa yang lemah. Pak, gini-gini terus ngopi dulu apa bareng, ngeteh bareng ya kan. Terus abis itu bicara baik-baik, ini aurat, gini. Nah, itu mudarat. Jadi itu bukan kepura-puraan ya. Itu berlemah lembut dikondisikan, gitu kan? Itu mudarat. Tapi kalau misalnya mudahin orang yang bermudahan itu ya talattuf bihi liqirrahu ala batidihi wa yatrukahu ala hawa. Orang yang bermudahan itu yang berlembut dengan mudahan tersebut liqirrahu ala batidihi untuk mengakui kebatilan tersebut atau mendiamkannya pada hawa nafsu. Misal antum mendapatkan teman antum apa contohnya minum apa minuman keras misal, atau contoh lain ada sebenarnya contoh lain misal diancar contohnya laki-laki berhubungan sama perempuan. Kemudian antum menanyakan kabar, gimana kabar si fulana? Misalnya di antara antum misalnya si A ada hubungan dengan fulana. Ya. Kemudian antum bilang, gimana kabar fulana? Jadi antum di situ seolah-olah antum menyetujui. Ini namanya mudahana. Paham enggak di sini? Ya, jadi dia merasa ada pendukung dan antum enggak mengingkari itu, enggak ada pengingkaran. Jadi antum berlemah lembut. Dan kelemah lembutan itu mentakrir kebatilan, menetapkan kebatilan, dan yatruk ala hawa, meninggalkannya tetap berada di hawa nafsunya. Itu salah satu gambarannya. Ya. Dan itu kita kadang terjebak dalam hal seperti ini ya. Jadi mudahana itu lemah lembut benar, enggak langsung main, jangan begini jangan gitu enggak. Tapi justru kelemah lembutan yang membuat orang itu semakin besar kemaksiatannya. Ya. Jadi mudarat itu untuk mukminin. Adapun mudahanah itu untuk munafikin. Itu bedanya. Di antara bentuk mudahanah adalah engkau memuji seseorang di wajahnya, yaitu di depan mukanya. Kemudian ketika dia telah berlalu, engkau menjulurkan lidah, gitu, di depan senyum lebar, gitu kan, sampai giginya kelihatan, terus mungkin senyumnya lebih lebar dari kepalanya atau gimana, wah lebar senyum, wah ramah banget. Di belakang, dasar, misu-misu, ngedumel, ya bahkan menyumpahi, melaknat. Lah ini termasuk mudahanah, ini sikapnya orang kafir. Ini sikapnya orang kafir. Makanya kadang orang yang sorohatan bilang sesuatu, kalau misalnya nggak suka, itu bisa lebih baik dibandingkan orang yang di belakang itu ngincer ini orang ini nggak benar nih. Tapi ketika di depan, ya mas, wah, ya, itu yang seperti mudahanah seperti itu. Dan itu bentuk kemunafikan seperti itu kan, ya. Dan di antara bentuk mudahana yang paling buruk ya, ini yang paling buruk ya, bentuk yang paling buruk. Seseorang mudahin, yaitu orang yang pelaku ini, bertemu dengan dua orang yang sedang berseteru. Dua orang yang masih ada adawah dan perseteruan antara keduanya. Ya. Baik itu perseteruan dari kemungkaran atau kebaikan, pokoknya yang penting perseteruan. Dalam kemungkaran misalnya rebutan perempuan. Ya. Dalam kebaikan misalnya perseteruan dalam mencari ilmu. Masya Allah. Berseteru gitu. Nah kemudian si mudahin ini satu persatu dipanas-panasi. Faham gak? Yang ini dipanasi. Jadi supaya apa dipanasi? Supaya tabrakan dua-duanya. Baik itu dalam, baik itu perseteruan dalam keburukan, yaitu dalam keburukan, dan ataupun sesuatu kebaikan, misalnya mencari ilmu. Jadi ditabrak dua-duanya. Ya. Bukan karena memanasi satu karena merasa ini lebih benar, bukan. Tapi dua-duanya dipanasi, datang ke satu, itu fulan tuh kayak gitu, antum yang benar. Gini-gini. Emang fulan tuh kayak gitu. Nah, kemudian datang ke pihak yang satu lagi. Berkata seperti itu, antum tuh berada di pihak yang benar. Teruskan. Dia tuh seperti ini gini-gini. Nah. Ini munafik bukannya seperti ini. Jelas ini munafik. Dia berarti menghendaki apa? Seru-seruan, adanya pertengkaran kemudian sampai terus. Ini bentuk mudahnya yang paling buruk. Dan ini bentuk namimah sebenarnya. Bisa bentuk namimah juga. Maka nanti akan ada sifat hamazim masya'in, masya'in binamim. Ya kan? Namimah nanti ada. Ya. Baik. Wadulau tudihinu fayudhinun. Jadi orang-orang yang mendustakan itu, mereka menginginkan adanya mudahnya. Lagi orang-orang sekuler sekarang, dan terutama di Amerika kan ada istilah apa, the separation between church and state, gitu kan? Pemisahan antara gereja dan negara. Nah, itu negara atau agama nggak usah dimasukkan negara, secularism, sekular. Nah sekular itu mudahana tingkat tinggi itu. Sekularisme itu sebenarnya ateisme isinya. Mudahana tingkat tinggi. Ya. Supaya apa? Supaya agama itu enggak nampak. Intinya gitu. Supaya agama itu enggak nampak, enggak usah ada yang ekstrim. Udah biarkan hak kebebasan masing-masing. Itu mudahana itu sebenarnya. Ya. Jadi berusaha lembut, melembutkan. Berusaha supaya lembut. Tapi dengan tujuan sebenarnya bukan apa-apa. Tujuan supaya agama itu semakin kurang nilainya. Bahkan ada juga mudahana dalam fikih. Mudahana dalam fikih. Orang-orang yang berkata kita enggak boleh ekstrim, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit. Nah. Supaya apa? Supaya enggak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar supaya enggak ada lagi. Istilah bid'ah supaya enggak ada lagi. Istilah munkar supaya enggak ada lagi. Supaya semuanya bebas. Udah kita bermudahana. Udah, pelan-pelan dong, pelan-pelan. Ya benar pelan-pelan, tetapi beda antara orang yang pelan-pelan ingin bermudarat dengan orang-orang yang ingin bermudahana. Bahkan pelajar atau pencari ilmu fikih sendiri itu pun ada yang terkena penyakit mudahana dengan ilmu fikihnya. Yaitu supaya apa, orang-orang tuh liberal, bebas mau pilih apa aja yang penting udah terserah kamu, dan adinu yusrun. Ya, dalilnya enak, adinu yusrun. Jadi cari yang paling mudah. Eh ini enggak bisa. Enggak secara mutlak. Benar, kita nyari yang paling mudah, tapi enggak secara mutlak, di apalagi orang yang awam yang enggak tahu apa-apa, ketika dipilihkan, digelontorkan itu ada dua pilihan. Imma biar dia bingung, imma dia nyari yang paling mudah. Ya kan? Kalau orang yang enggak tahu apa-apa, terus kemudian bertanya tentang ini masalah khilafiyah. Terus dikira ini masalah khilafiyah. Golongan A berkata seperti ini, golongan B berkata seperti ini, golongan C berkata seperti ini, golongan D berkata seperti ini. Sekarang terserah antum. Orang awam yang dikasih seperti ini, imma dia bingung, terus mau gimana saya? Mau pilih yang mana saya? Tolong dong ditarjih, Ustaz. Maksudnya tolong dong dipilihin buat saya. Lah saya enggak tahu mau yang mana. Tapi usahanya sama semakin apa? Sangat toleransi. Enggak. Saya enggak mau ekstrim dalam hal ini. Ini bukan ekstrim sebenarnya. Tapi bagi dia komentar di salah satu ekstrim. Kemudian orang awamnya bingung. Aduh, saya bingung dah. Imma dia bingung. Kalau enggak mau bingung, pilih salah satu dan pilih yang paling enak. Maka pilihlah yang paling enak. Akhirnya agama itu bukan karena dalil, tapi karena mana yang paling enak. Kan bingung kayak gini kan. Jadi umat tuh nanti kacau. Maunya yang paling enak toh. Ya. Dan yang paling enak seringkali justru yang paling menyelisihi dalil. Nah ini kan bahaya kayak gini. Berarti agama itu jadi jauh dari dalil jadinya. Nah, jadi mudahana dalam fikih itu ada orang-orang yang mereka memang belajar namun menggelontorkan khilafiyah ke umat, kemudian dibebaskan umat dengan kemudahan-kemudahan. Dan terus kemudian di giliran yang ekstrim, yang dirasa ekstrim mengharamkan ini misalnya, itu di agak diperburuk citranya. Atau yang mengatakan ini bid'ah, kemudian agak diperburuk citranya orang yang mengatakan seperti itu bid'ah. Nah, ini bukan suatu yang sedikit sekarang, mulai tumbuh. Bukannya bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikannya ilmu perbandingan mazhab, justru menjadikan ilmu perbandingan mazhab itu sebagai senjata untuk bermudahan untuk apa? Mendapatkan dunia. Meninggalkan sebagian akhiratnya demi menyelamatkan dunianya. Oke, kalau kita lihat orang-orang yang bermudahan seperti ini, itu rata-rata orang-orang yang maunya di ranah elit. Di ranah elit. Enggak mau kok di ranah masyarakat rakyat gitu, di ranah rakyat kecil ngajarin enggak mau. Di ranah pebisnis, orang kantoran dan semacamnya. Ya. Yang mana rata-rata ada pebisnis bertanya tentang usahanya, usaha saya gimana nih, halal atau enggak? Saya gini-gini digambarin usahanya. Ternyata haram. Nah, orang yang bermudahannya ini pun mencari keringanan. Mencari keringanan supaya apa? Supaya orang ini plong dengan hasil ijtihad dia. Bukan karena dalil, oh dalil ini enggak, ini salah Pak, ini enggak boleh. Ini haram, caranya enggak benar. Enggak berani kayak gitu. Dengan alasan kita harus lemah lembut. Akhirnya itu beda antara lemah lembut dengan antara melintir dalil, itu kan beda. Lemah lembut adalah cara. Tapi kalau tujuan dan intinya melintir dalil, itu berarti udah menjauhkan orang dari agama. Jadi kita enggak boleh berbuat seperti itu kan. Kalau misal benar bilang benar. Ya itu dengan cara. Ada cara yang mungkin agak sedikit tajam, ada cara yang mungkin sedang, ada cara yang memang lembut sekali. Tapi kalau misalnya yang dimaksud di sini adalah semuanya harus lembek, loh itu enggak bisa. Islam izahnya hilang. Ada antara yang membuat Islam izahnya kurang juga thalabul ilmi yang mereka kemudian lembek-lembek dalam banyak hal. Ya. Hukum ini apa? Ada khilafiyah. Haram, wajib, mubah. Yang mubah berarti haram. Enak kan cari yang mubah. Asik seperti itu. Orang-orang pun akan ridho padanya. Orang-orang umum. Tapi orang-orang yang mencari ilmu benar-benar ikhlas itu gak bakal ridho yang seperti ini. Bahkan gak rela agama di seperti ini kan. Ya. Baik, itu contoh dari mudahana. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Ayat ke-10. Wala tuti' kull halafin mahin. Dan janganlah kamu ikuti dan janganlah kamu taati kulla, setiap orang. Kulla ini lafal umum. Dalam usul fikih kulla itu menunjukkan umum. Setiap halaf merupakan bentuk mubalaghah dari halif, orang yang sering bersumpah. Jadi halaf itu artinya sumpah. Orang hina yang banyak bersumpah dengan kebatilan. Mahin, hina, rendahan. Ya. Wala tuti' kulla halafin mahin. Jadi di sini janganlah kamu, wahai Nabi Muhammad, dan juga untuk kita semua, alhamdulillah, dan janganlah kamu mentaati setiap orang yang banyak bersumpah. Cuma di sini juga sebenarnya nggak termasuk ya. Orang Arab atau teman-teman yang Arab Indo itu sering mengucapkan wallah, wallah, wallah. Wallah ente. Wallah ajib jidan. Wallah, wallah. Ini termasuk sumpah bukan? Ya benar, lafal zahirnya sumpah benar. Tapi apakah ini termasuk yamin yang mu'tabar bukan? Kan bisa jawab. Ya misalnya imam, masya Allah, wallah antum ini gasa itu ganteng. Antum gak ganteng banget. Wallah antum. Gimana? Karena kebiasaan. Ini termasuk sumpah bukan? Ini bukan termasuk sumpah. Maksudnya ini bukan termasuk sumpah yang kemudian kalau misalnya antum salah, kemudian puasa dan sebagainya. Enggak termasuk. Ya. Jadi termasuk kebiasaan saja. Tapi lebih baik hal seperti ini dihindari. Terutama teman-teman yang misalnya keturunan Arab, Arab Indo, itu kan sering seperti itu. Baiknya dihindari. Habis, kadang-kadang ada kita dengar wallah kemudian mengucap omongan jorok. Wallah. Kemudian mengucap nama binatang. Itu misu-misu tapi dengan wallah. Wallah ente. Terus mengucap binatang juga dan melaknat dan semacam. Ini enggak benar, enggak bagus ya. Ya, tapi bukan itu yang konteks yang dimaksud di sini. Konteks yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sering berjanji dan bersumpah. Dan dia serius dengan sumpahnya, maksudnya bukan karena kebiasaan ngomongin Allah, enggak. Tapi karena memang dia bersumpah. Kayak, demi Allah saya bakal gini, benar. Antum harus yakin, saya bakal gini, demi Allah. Dan seterusnya ya. Juga termasuk orang-orang yang sebenarnya walaupun secara sighat bukan sumpah, tapi dia secara makna itu ada ikatan. Seperti lafal insyaallah. Insyaallah saya bakal datang. Insyaallah, insyaallah ana bakal datang tepat waktu. Jam 9 insyaallah udah datang. Jam 10 udah datang. Pekan depan antum insyaallah jadwalnya jam 9 ya. Oke, okay. Insyaallah ana datang jam 9. Enggak datang lagi. Jangan datang jam 10 lagi. Nah ini termasuk dia yang termasuk seperti mempermainkan sebenarnya seperti ini. Dengan insyaallahnya. Dan betapa banyak orang Indonesia kayak gitu. Insyaallah, insyaallah ana doain antum. Enggak jadi-jadi sampai kiamat enggak doain, ya kan? Padahal lafal insyaallah itu ada maknanya, enggak sembarangan gitu kan. Makanya kita jangan kebiasaan ngomong antum sudah hafal belum? Insyaallah hafalin. Pekan depan enggak hafal. Pekan depan enggak hafal. Dan seterusnya. Itu jangan kira bisa jadi berdosa untuk mengatakan seremeh itu. Insyaallah, namun dalam qalbu antum enggak ada azam sebenarnya. Padahal antum menyebut nama Allah di sini. Nah, gimana itu? Mengatasnamakan Allah sehingga orang percaya. Padahal dalam qalbu antum enggak mau seperti itu. Ini bahaya kan? Jadi lafal insyaallah itu apa? Benar jika Allah mengizinkan, jika Allah menghendaki, ya kan? Tapi jika Allah tidak menghendaki, enggak jadi. Nah sekarang kalau misalnya Bakhtiar, antum harus hafal hadis ke atau dua hadis. Ya, ana tunggu sampai jam 3 sore nanti. Dia bilang, insya Allah akan ana hafalkan. Jika Allah mengizinkan, akan ana hafalkan. Namun kemudian setelah jam 3 anak tagih, mana hafalan antum? Aduh, ternyata enggak insya Allah. Ternyata Allah enggak menghendaki. Lah ini main-main kan? Mudah memang, secara bahasa benar. Dan secara takdir benar, Allah enggak menghendaki dia menghafal. Tapi ini main-main dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seperti itu. Orang yang sering seperti itu orang yang sulit dipercaya orang kayak gitu. Karena dia apa? Dia berjanji sebenarnya, bahkan memegang atau menggunakan salah satu nama Allah. Tapi kemudian justru dia tidak menepati janjinya. Itu bisa lebih buruk daripada orang yang berjanji namun tidak menyebut Allah sama sekali. Maka hati-hati di sini kaum muslimin, kita semua kebiasaan insyaallah, insyaallah, insyaallah, tapi tidak. Ya. Termasuk di dalamnya kalau misalnya antum nitip doa kepada teman, temannya insyaallah doain. Itu kadzib. Seringkali kadzib, walaupun enggak semuanya. Tapi seringkali kadzib, bohong. Insyaallah doain, padahal dalam kalbunya enggak ada niatan doa kemudian. Nah, ini bahaya. Dan juga teman-teman jangan sampai atau jangan kebiasaan nitip doa. Doa sendirilah. Apa ini tuh doa melalui WhatsApp kepada pacarnya misalnya. Sayang doain saya ya. Kenapa enggak doa sendiri? Udahkah kamu doa sendiri? Oh, belum ternyata. Nah, ini bahlul namanya kan? Doa sendiri belum, dia minta didoain sama orang lain. Dikira emang pacarnya siapa? Pacarnya keramat apa gimana nih kemudian minta didoain? Doa sendiri dulu, baru kemudian minta didoakan oleh orang yang mungkin solih atau lebih solih dari dirinya, ya. Atau doa orang tua. Kayak misalnya nitip sama orang tua, bu doain ya supaya Adinda begini. Tapi dia sendiri gak mau doa, ini aneh, ya. Jadi doa sendiri dulu. Wala tuti' kull halafin mahin. Apa arti halaf? Halaf? Hah? Yang suka ngapain? Yang suka sumpah. Dan kull halafin mahin. Halaf ini kan sifat atau orang, dan orang tersebut disifati oleh Allah mahin. Arti mahin hina, rendahan. Karena apa? Orang yang suka bersumpah itu orang rendahan biasanya. Orang yang gak punya kekuatan, rendah. Ya. Baik. Dan kemudian disifati lagi. Kul hammazin masya'in binamin. Di sini ada dua karakter. Hammaz pakai zai, bukan pakai sin. Hammaz, kemudian masya'in binamin. Hammaz artinya apa? Hammaz suka mencela. Ada karakter orang pura-pura gila ya. Ada di sana di Kalibata sana. Diklaim sebagai keturunan, keturunan Nabi Arab, Arab Indo. Diklaim sebagai Habib lah kita. Tapi kemudian omongannya itu jorok terus. Menyebut semua nama kemaluan ya. Menyebut semua nama binatang bahkan. Dan ngomong sendiri gitu loh. Tapi dia gak gila sebenarnya. Ya mungkin karena emang ada setan dalam dirinya ya. Tapi sebenarnya gak gila. Cuma berlaku seperti itu supaya apa? Supaya orang takut sama dia. Jadi orang gila itu orang paling ditakuti sebenarnya. Gila terbagi menjadi beberapa macam kan. Ada gila karena telanjangnya ya. Ada gila karena omongannya yang ngawur. Ada juga gila karena kebanciannya. Nah, itu ditakuti semua itu. Bahkan yang paling, yang ketiga itu paling serem itu biasanya. Ya kan? Nah, ini orang gila ini yang kita lihat ngomongnya kosong kasar. Nah, ini yang disebut hamaz. Suka mencela. Jadi kalau orang melihat sedikit sama dia langsung binatang keluar. Ya. Juga termasuk bukan di sana aja. Bukan yang seperti itu aja, orang biasa normal. Yang memang dia tidak ada waktu kecuali untuk mencela orang, harus ada yang dicela. Nah, ini juga termasuk ke hamaz. Ya. Apa arti humazah? Apa arti humazah? Nah, coba untuk cari apa arti humazah. Nah, humazah tilumazah. Apa artinya? Nanti mencari. Nah, di sini hamaz artinya apa? Olok-olok cela. Hamaz dengan wazan fa'al itu menunjukkan saking terlalu seringnya dia mencela. Keseringan banget. Dan disertai dengan itu, makanya di ayat satu ini, di ayat yang satu ini sama. Hamaz satu karakter dan juga bergabung dengan karakter kedua masya'im binamim. Ini dua ini berkesinambungan. Masya itu artinya dari kata masyi, melaku. Melaku. Ada di Jawa mubalaghah, ada hiperbola, melaku gitu. Jalan-jalan terus gitu kan. Masya itu jalan terus dia. Tapi jalannya terus itu binamim. Ini yang akan menyebabkan azab kubur ini, naudzubillah. Masya'im binamim dengan namimah. Makanya namimah itu termasuk dosa besar sekali. Bahkan madharat dari namimah itu lebih dari kadzib kadang-kadang. Karena namimah itu efeknya itu bisa meluas dan lebih cepat. Makanya pelaku namimah itu seringkali dari perempuan. Ya. Karena perempuan lebih suka berbicara. Kalau enggak ada sesuatu yang dibicarakan, terus menggali pikirannya untuk harus ada yang dibicarakan. Ya. Sampai kalau misalnya antum mau nikah, enggak perlu kartu undangan. Kasih tahu satu perempuan. Akan tersebar ke seluruh dunia. Namim. Enggak, ini bukan namimah yang itu. Nah, namimah mengadu domba kita bahas sininya ya. Mengadu domba. Dan orang yang berbuat namimah itu tidak akan terlepas dari dua, atau tidak akan terlepas dari salah satu dari kedua ini, atau bahkan dua-duanya kena. Imma dia sedang ghibah, imma dia sedang fitnah. Di bahasa Indonesia fitnah, yaitu menuduh tanpa bukti. Kalau misalnya yang dinamimahkan itu benar keburukan itu fitnah kalau bahasa kita. Kalau enggak benar berarti ghibah. Kalau dicampur antara kebenaran yang keburuk dan juga tuduhan yang palsu, maka dua-duanya kena, dosanya lebih besar lagi. Ya. Disebut di sini masya dengan siwat mubalaghah, yaitu yang sering sekali berjalan. Jadi bukan sekali aja. Jadi memang kebiasaannya dia melakukan namimah dan mencela orang. Ya. Dan biasanya ini orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak punya kerjaan sosial atau tidak punya pekerjaan, orang pengangguran biasanya. Atau seringkali ibu rumah tangga kadang-kadang, ya. Kadang-kadang ibu rumah tangga seperti ini. Ke pasar doang kan kerjaannya misalnya. Atau ngepel dan semacamnya. Bosan ngobrol sama tetangga, udah mulai di situ setan memanaskan jadi panas. Panas kan. Jadi tambah panas. Sampai di teras rumah berdiri berduaan itu bisa 3 jam. Ngomongin orang doang. Enggak sadar, semakin enggak sadar karena hanyut. Dan itu terjadi laki-laki juga kadang seperti itu kan. Kita kadang seperti itu. Kalau udah ngomong sama orang lama, itu hanyut. Yang tadi kita ngomong benar kebenaran ayat-ayat itu. Lama-lama itu kalau udah bosan kan ganti topik kepada topik sosial. Nah, itu mulai setan tuh. Alhamdulillah nih enggak ngomong tentang ilmu lagi. Mulai dekat kan setannya. Ya mulai dari situ dah. Mulai bicarain fulan, itu fulan, fulan. Fulan itu pernah kayak gini. Mulai-mulai kan. Nah, mulai ribahnya mulai. Jadi ribah itu satu step menuju namimah nantinya, ya kan? Karena namimah itu sulit terlepas dari ghibah. Karena namimah itu biasanya akan ada unsur ghibahnya, akan ada unsur menuduh atau memberikan info buruk tentang seseorang yang benar atau fitnah, ada unsur itu. Dan ghibah sama namimah ya lebih buruk namimah. Kenapa? Oh, ghibah itu masih paling batasan dia yang diceritakan dan orang yang diceritakan kepadanya. 3 orang doang minimal. Tapi kalau namimah itu banyak nanti. Nah, semua dosa itu akan kembali kepada sang namam. Jadi orang yang namimah melakukan namimah itu namam namanya atau qatat. Makanya dalam hadis Rasulullah melaknat, Allah dan Rasulnya melaknat namam. La yadkhulul jannah an-namam. Tidak masuk surga orang yang berbuat namimah, mengadu domba. Ya. Seperti tadi, mudahanah juga kadang ada bentuk namimahnya, kadang. Tayyib, hammazin masyaim binamim. Kemudian karakter lainnya ada manna'il lil khairi mu'tadin athim. Ada 3 karakter. Manna'il lil khair, kedua mu'tad, mu'tadi, mu'tadin, yang ketiga asim. Manna'il lil khair yang merintangi segala yang baik. Merintangi kebaikan. Merintangi kebaikan. Manna itu yang sering merintangi, sering mencegah. Jangan hormati mereka, jangan taati mereka. Kita dakwah juga sering dicegah. Nah, orang-orang yang sering menjegal ini dengan adanya mereka, adanya kebencian mereka terhadap dakwah, ya seperti ini, jangan turuti hawa nafsu mereka sebenarnya. Kecuali jika kalau kita tidak menuruti mereka, mudaratnya lebih banyak. Ya. Jadi lihat maslahat mudarat. Tapi pada asalnya kita enggak boleh menuruti orang-orang semacam ini. Manna'il khair tidak termasuk dalam bentuk mencegah kebaikan. Polisi yang menilang anak-anak ngaji yang cuma pakai topi itu. Topi, jaket hitam, pakai sarung. Ya, enggak pakai helm. Ya. Ya enggak. Kemudian ditilang apa di stop sama polisi. Lah, hujah anak pengajian tersebut apa? Bapak polisi ini telah menghalang kami dari jalan dakwah. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Bapak polisi ini telah mencegah kami dari al khair, dari kebaikan. Maka bertaubatlah kau wahai polisi. Ternyata polisinya juga anak ngaji. Ya manna'il lil khair. Manna' itu yang mencegah. Dari mim, nun dan ain. Manna'a yamna'u. Makanya haram dan makruh itu disebut masuk dalam keumuman mamnu'. Apa arti mamnu'? Tercegah, terhalang, enggak boleh. Kemudian juga dalam doa setelah salat, Allahumma la mani'a lima ataita. Ya Allah, la mani'a, tidak ada yang mencegah, tidak ada pencegah. Lima ataita, terhadap apa yang engkau berikan. Mu'tadin athim. Mu'tadin itu lebay, ya. Lebay artinya apa? Berlebihan, melampaui batas. Melampaui batas. Athim banyak dosanya. Jadi dalam ayat 12 tiga karakter. Mencegah kebaikan, berlebihan dan banyak dosa. Kemudian karakter berikutnya, utullin ba'da dzalika zanim. Utullin, utul di sini artinya bersikap kasar. Bersikap kasar. Bersikap kasar. Ba'da dzalika zanim. Dan setelah itu juga, selain itu zanim, terkenal kejahatannya. Yang bersikap kaku dan kasar dikenal dengan kejahatannya kepada suku Quraisy, dan ia bukan berasal dari suku Quraisy. Ia adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Coba ayat ke 10 sampai ayat ke 12. Di dalam makna ayat secara umum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' kulla hallafin mahin," dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Jadi ini pertama karakter apa? Halaf. Kedua, mahin. Allah telah melarang secara umum untuk bersikap loyal kepada orang-orang kafir. Syuf, di sini kita dilarang untuk bersikap loyal kepada orang-orang kafir dari segi agama. Kalau dari segi muamalah, seperti dalam pekerjaan, perdagangan, itu harus loyal kita. Karena kita ada agreement, dan agreement itu mubah. Dan ketika kita sudah mencapai agreement, maka kita terapkan al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu berdasarkan dengan syarat-syarat mereka. Ya, kita tetap harus melaksanakan itu. Ya, dan sekarang muslim yang sulit sebenarnya, komputer-komputer seperti ini, bajakan-bajakan dan semacam itu sulit sekarang. Ya. Seharusnya kita juga, walaupun pembuatnya benar, pembuatnya adalah orang kafir, tapi sebenarnya kita harusnya menunaikan syarat dari mereka, yaitu apa? Nggak boleh dibajak, ya kan? Baik software ataupun instalan lainnya, ya. Itu yang ya tadi ya, loyal kepada orang-orang kafir. Kemudian secara khusus Allah melarang pula bersikap loyal kepada individunya dari mereka, karena tidak ada kebaikan sama sekali yang bisa diharapkan dari mereka. Misalnya Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' kulla hallafin mahin." Masih ini. Maksudnya banyak bersumpah atas nama kebatilan, lagi hina, yang banyak mencela, mahin, hina, hamas, banyak mencela. Baik. Banyak mencela aib orang lain. Kemudian masya'im binamim, yang kesana kemari menghambur fitnah, yaitu orang yang sering bergunjing dan mengadu domba dengan menyebar luaskan omongan orang lain yang bertujuan membuat kekacauan. Dan mereka itu manna'il lil khairi mu'tadin athim, yang manna'il lil khair, yang banyak menghalangi perbuatan baik. Maksudnya sangat kikir dengan hartanya. Ini salah satu tafsiran. Ada juga tafsiran yang tadi anak katakan, yaitu mencegah dari apapun kebaikan yang ada, dia enggak mau kebaikan itu tersebar. Ya. Manna'il lil khair. sangat kikir dengan hartanya, bisa termasuk itu, dan juga sekaligus mu'tadin, yang melampaui batas, azim, lagi banyak berdosa, selalu bersikap zalim dan bersikap semena-mena terhadap orang lain, baik terhadap harta atau jiwa mereka. Azim, lagi banyak berdosa, banyak berbuat dosa karena selalu berkutat dengan hal-hal yang diharamkan. Utullin ba'da dzalika zanim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, utullin, yaitu yang kaku dan kasar. Kata al-utul artinya orang yang kaku dan kasar. Al-atal atau attal, al-attal artinya seorang petugas yang biasa menyeret para penjahat dengan kasar untuk masuk ke dalam penjara. Itu attal namanya. Kalau di film-film ya, kalau di film-film yang berkaitan dengan penjara, itu ada petugas yang memang kasar itu. Ibarat malaikat penjaga neraka ya. Kasar, kasar, bukan kasar. Maka ini disebut attal, Mr. Attal gitu kan. Kemudian zanim, yang terkenal kejahatannya, yaitu seperti berasal dari suku Quraisy padahal bukan. Baik. Ini berapa sifat ini? Halaf, mahin, hamaz, masya'in bin amim, manna'in lil khair, mu'tadin, afim, utul, zanim. 9. Itu semua buruk semuanya ya. Kemudian ayat ke-14. Angka nazamalin wa banin. Mereka itu memiliki atau karena mereka itu kaya. Zamalin, kaya. Wa banin, dan za di sini memiliki ya. Za di sini seperti zu, zi, za, yaitu yang memiliki. Memiliki mal dan memiliki banin. Memiliki anak banyak. Enggak cuma satu, tapi anaknya banyak. Coba di surat Al-Munafiqun. Kita dilarang bertasyabuh seperti mereka loh. Kita dilarang bertasyabuh seperti mereka. Di surat Al-Munafiqun, kita dilarang untuk lahu. Lalai, la tulhikum amwalukum. Mana Al-Munafiqun? Ayat ke 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, dan juga tidak anak-anak kalian, tulhikum, yaitu melalaikan kalian, an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah, jangan sampai. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berlaku seperti itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Coba di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk dilenakan oleh dua hal, amwal dan juga banin, anak-anak, aulad ya. Dan itu seperti di sini, dzamali wa banin, mereka itu memiliki banyak harta dan juga anak-anak. Manhajnya bagaimana berarti sekarang? Ada permasalahan di sini yang mirip ya. Tadi lihat di sini ada ayat manna'il lil khair ya kan. Kemudian lihat ayat di surat Al-Munafiqun ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Itu solusinya supaya kita enggak seperti mereka nanti. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Ya. Dan berinfaklah min, dari sebagian, ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kalian. Karena orang-orang munafik itu mereka sangat berhasrat untuk mencegah dari yang namanya infak. Kalaupun ada infak, infaknya buat mereka aja. Maka mereka tilep. Nah, jadi orang yang berharta banyak ni zamal, juga zabanun, orang yang berharta banyak atau beranak banyak, itu harus benar-benar memperbanyak sedekah. supaya terhindar dari hal-hal semacam ini. Ya. Zamali wa banin. Ayat berikutnya coba. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini juga merupakan karakter lainnya. Jika diperdengarkan, dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, asatirul awwalin. Oh, ini adalah asatir. Jamaah dari asturoh. Ini adalah orang-orang atau dongeng-dongeng awalin, orang-orang zaman jadul, dongeng jadul. Mirip orang yang berkata seperti ini. Al-Qur'an itu adalah asatirul awalin, itu sama dengan orang yang berkata hukum dalam Al-Qur'an itu udah enggak cocok untuk zaman sekarang. Itu sama. Sama itu. Persis sama. Dan kekufurannya sama. Orang yang berkata seperti itu kufur sebenarnya. Ayat Al-Qur'an enggak cocok untuk zaman sekarang, yang berkata seperti itu, yang meyakini itu kufur. Ya. Ia berkata bahwa Al-Quran adalah kisah-kisah atau hikayat yang diceritakan oleh orang-orang terdahulu dan bukan wahyu dari Allah. Nah, orang zaman sekarang yang menisbahkan kepada Islam bahkan, itu memang mengakui ya itu wahyu dari Allah, tapi anggap itu udah usang, udah gak cocok sekarang. Ini tetap kufur gak? Tetap kufur. Karena mengimani Al-Quran ada konsekuensinya, dan seseorang yang mengimani Al-Quran harus memegang konsekuensi itu. Kalau tidak, ya udah, dia nggak termasuk dikategorikan beriman pada Al-Quran. Ya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang jika diperdengarkan Al-Quran itu akan mendustakan. Bahkan syaitan dari kalangan jin sendiri, ya, sebagiannya mereka tahu itu ayat Al-Qur'an dan mereka mengakui. Nah, sekarang banyak dari syaitan dari jenis manusia mereka mengatakan seperti qul asatirul awwalin. Sanasimuhu 'ala khurtum. Kelak, sa di sini yang pertama, sa yang pertama artinya adalah kelak, akan. Nasimuhu. Kami beri tanda padanya. Jadi nasimuhu dari kata wasama yasimu. Wasama yasimu wasmun artinya tanda ya. Sanasimu alal khurtum, akan, sa itu akan, kemudian nasimu itu dari kata defi'il mudhari', wasama yasimu ya, nasimu, kami akan memberinya tanda. Makanya para ulama mereka berikhtilaf tentang makna dari isim berasal dari apa. Apakah isim berasal dari sumu atau dari wasm? Kalau dari sumu artinya ketinggian, seperti sama sumu, ya. Kalau dari wasm berarti artinya apa tadi was? Tanda. Tapi dua-duanya benar sebenarnya. Nama itu adalah sumunya kita, dan juga nama itu adalah wasmnya kita. Iya kan? Nama itu adalah ketinggian dan harga diri kita kan? Ya Bakhtiar. Kalau misalnya antum ada nama Bakhtiar, Bajtiar, ya kan? Bajtiar. Kemudian anak injak-injak, ya itu sebatas nama tulisan. Tapi anak injak-injak, pasti antum nggak terima, ya. Tapi biasa itu anak kasih kertasnya, baru antum terima. Ah, gitu. Antum nggak terima, nggak mau anak. Untuk kenapa nih jalan-jalan mana? Kenapa? Karena nama itu adalah semuanya kita masing-masing. Ya. Dan juga misalnya, kalau anda bilang panggil Pak Sultan, misalnya Pak Sultan, gimana? Gak ada tanda ini. Anda manggil Pak Sultan gitu, anda manggil Fikri, panggil Pak Sultan, panggil ini Arif, semua itu gak ada tanda, sama semua. Dan juga kan capek kalau misalnya kita menamakan semua orang dengan panggilan dengan nada masing-masing. Ulu Arif, untuk kamu, untuk kamu, gitu. Itu masing-masing beda, susah. Maka jadilah isim itu sebagai wasem, tanda untuk dia. Pak Sultan, namanya Sultan, berarti tanda untuknya. Fikri, namanya Fikri, berarti tanda untuknya. Hasan dengan Hasan beri tanda untuknya gitu. Makanya kadang tanda-tanda ada kesamaan. Ada orang namanya sama. Dwi Wahyuning Tias. Ini Dwi Wahyuning Tias. Wasemnya sama. Tapi itu namanya wasem. Ya, paham di sini wasem artinya tanda, alamah. Ya. Sanasimuhu, kami akan beri dia tanda. Ala al-khurtum, pada belalainya. Ini khurtum ini. Khurtum bagian ujung hidung. Kalau hidung pesek dia tetap ada khurtumnya, teman. Nah, khurtum. Pada belalainya ya, pada ini hidungnya ya. Dan itu intinya di hidungnya akan ada tanda-tandanya. Kami akan menjadikan tanda di hidungnya, ia akan merasa terhina dengan tanda itu selama hidupnya. Hidupnya akan terpotong oleh pedang para sahabat di perang Badar. Ini ada kisahnya, namun kita tidak menceritakannya sekarang. Wallahu a'lam. Taib. Di antara pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini adalah mengumumkan orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Di antaranya orang-orang yang banyak bersumpah dengan kebohongan. 1. Hina. 2. Pencela. 3. Penebar fitnah. 4. Kikir. 5. Bersikap sewenang-wenang. 6. Pelaku dosa-dosa. 7. Bersikap kaku dan kasar. 8. Dan terkenal dengan kejahatannya. 9. Kemudian yang kedua, anjuran untuk bersikap hati-hati ketika memiliki banyak harta dan anak, karena hal itu bisa menjadi sebab kesewenang-wenangannya. Allahu musta'an. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Syukur, masya Allah, pelajarannya berasa. Pertama, sikap hati-hati kita kalau punya banyak harta, apalagi sekaligus punya banyak anak, itu kita akan sok gitu. Banyak harta, banyak orang, banyak harta. Tapi banyak orang miskin, tapi sok ke mall pakai pakaian bagus, padahal ngutang. Tapi belagu dia, kredit padahal. Padahal sebenarnya orang yang beli sederhana, namun gak ngutang itu lebih baik daripada orang yang beli bonyok tapi ngutang. Ya kan? Tapi yang penting gengsi dulu. Padahal kalau kita mau gengsi-gengsian, orang yang nol hutangnya itu lebih baik daripada yang juta-jutaan hutangnya. Ya. Kemudian orang kita juga hati-hati ketika punya anak. Ya. Dan bahkan hati-hati ketika sudah punya pasangan, terutama laki-laki. Karena biasanya laki-laki itu maunya menang, egonya tinggi, sewenang-wenang terhadap istrinya, nggak mau melihat jasa istrinya, nggak memikirkan siapa yang pagi hari misalnya bangunin dia. Ya. Pakai alarm mas, gak mau, maunya dibangunin istri. Ya siapa yang bangunin coba? Siapa yang bikinin teh, kopi, air, masakin air buat mandi terus dan ngurus anak-anaknya? Ya laki-laki gak bisa. Laki-laki banyak duda itu bingung hidupnya kalau gak ada perempuan. Tapi banyak janda gak bingung hidupnya selama mereka menjanda gak bingung kenapa? Karena kadang perempuan lebih teguh daripada laki-laki, dan laki-laki lebih manja daripada perempuan kadang-kadang, atau seringkali. Makanya bujangan itu biasanya lebih mandiri dibandingkan yang udah beristri. Itu kalau benar-benar fakta yang benar-benar di orang-orang yang sudah nikah itu mau benar-benar jujur ya. Ya, orang yang udah punya istri itu biasanya lebih manja dibandingkan ketika dulu di masa bujang yang menderita dulu. Ya. Di masa bujang itu mandiri, bangun pagi, makan, urus sendiri, nyuci sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Tapi ketika sudah punya istri, manjanya sudah kelihatan nampak, sudah hakikatnya kerja itu. Ya kan? Dan setelah itu gak tahu terima kasih sama istrinya, berbuat sewenang-wenang, itu kadang seperti itu laki-laki itu. Ada juga laki-laki yang sekarang kerja tuh malas, tapi ketika meminta sesuatu pada istrinya itu harus maksimal. Mana kopi, mana ini kan, nggak beres sedikit marah-marah. Coba andai misalnya istri tersebut dia istrinya itu marah-marah kalau misalnya suaminya pulang tanpa uang, pasti suaminya dasar kamu perempuan matre dan sebagainya kan, keluar semua celahannya. Maka kajian itu rata-rata kajian yang membahas tentang kesalahan istri, kesalahan perempuan, fitnah-fitnah perempuan. Mana coba kesalahan suami, coba dia aja. Gak pernah dikaji, kenapa? Karena pematerinya rata-rata laki-laki. Coba kalau banyak pemateri itu perempuan, pasti kesalahan suami, kesalahan gitu kan. Tapi coba kalau misalnya kita mau adil, benar perempuan itu kurang akalnya, kemudian mereka ada kekurangannya dan sebagainya. Tapi coba diangkat sedikit, dan juga coba juga laki-laki lah yang dikaji kesalahan-kesalahannya. Karena kesalahan laki-laki itu kadang-kadang yang di zaman sekarang, suami-suami itu bisa lebih besar daripada istrinya. Karena tanggung jawab suami itu lebih besar sebenarnya daripada istrinya. Kadang suami itu membebankan pada istrinya, didik anak saya, seolah-olah bukan anak dia. Lalu kerjanya apa? Kerjanya banting tulang di luar dan sebagainya. Terus di rumah pokoknya semua harus beres. Kalau misalnya kita mau berpikir laki-laki itu kan, mereka lebih banyak manja daripada perempuan. Iya enggak? Perempuan bisa bangun sebelum laki-laki dan tidur setelah laki-laki. Bisa seperti itu. Kemudian di rumah, walaupun sebagian rumah ibu-ibu rumah tangga itu memang karena punya pembantu jadi ringan pekerjaannya, tapi yang tidak punya coba masak, ngepel, benerin genteng, kemudian benerin genteng enggak. Kemudian mengerjakan ini, mengerjakan itu, cucian, kalau udah punya bayi popoknya gimana, belum pas lagi hamil tapi masih punya balita, itu repotnya seberapa. Itu kalau laki-laki yang ngerjain itu stres, bahkan mati cepat itu mungkin. Tapi kalau misalnya perempuan coba, mereka kuat. Kemudian ketika sudah punya anak besar, baru laki-laki merasa ini ibnu saya, ya kan? Iya kan? Dinisbatkannya pada dirinya, itu. Kadang benar perempuan itu merasa kok laki-laki kayak gini sih, itu. Tapi benar mereka protes seperti itu, karena laki-laki egonya tinggi. Udah capek-capek dididik sama emaknya sampai baik-baik, pas sudah gede ini lihat nih anak saya nih. Enggak mengatakan ini lihat anak kami, tapi lihat anak saya. Seolah-olah yang mendidik adalah dirinya, padahal kebanyakan ibunya yang memforsir waktu banyak untuk mendidik anaknya. Karena memang seharusnya seperti itu, dididik oleh ibunya. Karena air susunya dari ibunya, bukan dari bapaknya. Maka harus dari ibunya juga, dari awal didikannya. Makanya air susu ibu itu dibandingkan dengan air susu kaleng, itu tuh air susu ibu yang lebih baik. Kemudian pendidikannya juga dari ibu, pertama bukan dari sekolah. Orang yang mengandalkan air susu kaleng, kemudian mengandalkan pendidikan sekolah, maka itu anak-anaknya wallahualam jadi apa, akan berbeda dengan harapan orang tuanya, ya kan? Nah ini jadi laki-laki itu ketika dia sudah punya kewenangan terhadap istri dan anak, itu seharusnya benar-benar bersikap adil dan jangan menurunkan egonya. Benar laki-laki itu egois, tapi ayolah kita misalnya lebih memperbagus lagi diri kita sebagaimana kita inginkan perempuan untuk berbuat baik kepada kita, ya kan? Maka kita harus bersikap adil. Jangan sampai kita menuntut hak ini hak itu dari istri, namun istrinya sendiri dizalimi, kemudian tidak ditunaikan hak-haknya. Padahal betapa istri kita semua masing-masing mereka memperjuangkan. Itu sesuai dengan misalnya kita melihat ibu kita misalnya. Bandingkan ibu kita dan bapak kita, mana sih yang lebih enak jadinya sekarang? Bapak kita lebih enak. Kopi diambilin, apa-apa diambilin, baju bahkan celana dalam disiapin semuanya. Ya, nggak pernah tuh bapak nyiapin celana dalam istri, baju nggak pernah. Itu alhamdulillah. Ya, makanya berbakti kepada orang tua yang ibu itu lebih tiga kali lebih baik. Karena apa? Perjuangannya ibu itu lebih besar, antara hidup dan mati. Walaupun juga tidak bisa kita nihilkan perjuangan bapak tentu, karena bapak lebih dahulu berjuang daripada ibu sebelum kita terjadi seperti ini. Yaitu apa? Sebelum ibu kita bertemu dengan bapak, itu bapak kita udah berjuang untuk menghalalkan ibu kita. Emang pakai duit siapa dihalalkannya? Emang pakai duit bapak kita. Jadi asal usulnya tetap dari bapak, gitu kan? Kemudian ibu ketemu, kemudian melakukan banyak hal. Nah setelah itu jadilah kita. Jadi harus bersyukur juga dengan bapak juga. Jadi jangan lupakan jasa bapak, karena jasa bapak walaupun tidak sebesar jasa ibu, namun tanpa bapak ibu mau bagaimana, gitu kan? Ya. Kemudian ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Nah ini orang-orang yang serba cukup di zaman sekarang misalnya, itu melampaui batas mereka. Kalau dulunya batasannya kamu harus tidur jam 8 malam, sekarang batasannya saya harus tidur jam 12 malam. Kenapa? Karena udah serba cukup, mau apa browsing apa aja ada semua. Sampai jam 12 malam baru tidur. Besoknya pagi-pagi bingung, subuh kelewatan, ya kan? Kemudian kajian terlambat, gitu kan? Mungkin yang tadi malam mungkin tidur jam berapa, nggak tahu, yang terlambat-terlambat belakang-belakang ini tadi malam mungkin tidur jam berapa, Allah alam. Atau mungkin ntar malam besoknya kerja terlambat, atau di motor gantung-gantung-gantungan gitu kan. Nah itu orang-orang zaman sekarang, fasilitas sudah ada semua, tapi mereka malah jadinya berlebihan. Ketiga, mengumumkan kejelekan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, baik secara umum maupun khusus. Orang kafir yang sudah besar, yang sudah benar kejelekannya, blatant gitu kan, atau zahir sekali, maka gak masalah mengumumkan kejelekan mereka. Gak masalah, gak ada ampun. Apalagi kalau mereka sampai menghina Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, atau menghina salah satu dari syiar agama Islam, maka udah gak masalah kita menyebarkan kejelekan orang ini ya. Baik secara umum maupun khusus, wal'iyadzubillah. Baik, insyaallah pada 5 menit lagi insyaallah kita akan melanjutkan Mukhtasar Sahih Bukhari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.